Mungkinkah terucap lagi, mungkinkah terdengar lagi segala canda dan derai tawamu. Namun kini kau tak di sisiku, tak berdaya menanti dirimu. Selalu jelas terlihat lukisan kisah kita, hapuskan segala ragu di hatiku. Tak mungkin ku terlena akan godaan cinta pada yang lain selain dirimu. Namun kini kau tak di sisiku, tak berdaya menanti dirimu. Ingin rasanya bertemu dirimu, merangkaikan rinduku dan rindumu. Biarlah waktu kan kita berdua menjaga kasih, walau dirimu jauh dariku. Mungkinkah terucap lagi, mungkinkah terdengar lagi segala canda dan derai tawamu. Namun kini kau tak di sisiku, tak berdaya menanti dirimu. Ingin rasanya bertemu dirimu.